Pulang, kan? Ini, kangen banget ini. Makan, kakak.

Sokat kita nasir aku eman ning wong tua, nurut ning caturane wong tua, mabuk tine ati. Bisa nurut ning wong tua, uripe seneng no, bahagia no. Dikandung ya aku patok none anak cari aku nane wong berapa, cari aku berapa? Ya korong wes cakup. Wak. Ya, sampean wae ngomong gak terlalu temen. Aja nemen-nemen. Endah kok ngomong mantu sampean gemblenaken. Ibu Daria wong bener di gawa-gawa. Sampean iki ben sih. Endah apa sih? Bukan ku ngejar sapa ri ngomong wong wong ora wae. Sampean kok dioncok Ibu Daria iki ben. Takang kulo pangkat Daria. Diwedeni apa Daria? Lah, saking gampang sih Daria, saking sugih e ta. Ini aja ngomong saban dina sing diomongaken cuman kang Tomo. Senajan kang Tomo melarat tapi kula lagi suka terima mi. Ya bener. Cukup wong rumah tangga kenang suka terima bae. Apa mimi ki sampe hati ndelengetan anak kokon kulit tandur iki. Kokon kulit ngoyos iki. Susah ini sengsara ini kula wis tak lakoni mi. Kula kula wis nasibi. Nasib. Pasrah bae ning nasib doa. Pada umume manusia lamun bisa ngrobah sikape dhewek. Angger bae susah. Kin tulung ya. Tulung omongane mimi turuten. Saumpama tone teka tulung jaluk apegan. Mimi masa kula kudu pisahan mi, kula kan wis duwe keturunan. Apa mimi bisa piatin dalam putue mimi? Suraku sing demen kupirang-pirang, tak kuwu jer tulis. Pegawai sing sanjak pirang-pirang. Keberatan anak. Anak siji itu ngitung-ngitung sedelung loh. Bila perlu sekalian dedak. Mari ngomong dadak. Putu masa sampean dedak di putu wetan ngono. Lek. Nom. Putune Daria. Daria wong lara. Mekaya sampe tekan ujung ning langit gak arep turunane Daria mak kere. Ajak putune Daria baik. Nah, ari iki anake sapa? Anak kita. Kalau wis berarti bocah putune sampean tedhi, semua ngoten dadak bae. Dipen. Sirah ikan. Dan nurutno. Nah, dikelem. Jaluk pegat. Jare mimi, jaluk pegat, jaluk tak pegat. Keberatan karo anak ni. Ya bener. Aku kelihatan. Tapi Manu maning keberatan anak Endri bes alian. Endri ben bes cakam sing lajib. Aku priben sih kamu. Sirame. Wis. Aduh, bukan aku anak tekak. Aku sampe anak ini kurung keblenak mentuli. Keblenak kenapa? Patang puluh patang tono. Wedi apa sih kutanya ning tono? Wis. Saking ganteng eta tono ne. Saking meter iye ne eta tono ne. Saking pinter usaha ne eta tono ne. Wis. Ya kapal tono ne. Mobil tono ne. Iya sih ini mandor ya ngomong sugian. Aduh, cakep ya, aku ngomong terus baik. Apa aku ni? Iku. Kata, lu tu niko. Kang Tono, kenapa Kang Tono ninja babai kang? Ini mancing kang. Ayo terus ngomong aku, aja beluk maning. Belak. Sila, terus ngomong eh. Eja. Ayo boleh. Eja. Kang, maaf tak makan mimi ya kang. Kang tunu aja belina, aja dari hati kang. Disweru waktu ke mimi keras. Sementing rumah tangga ni pulah karo kang tunu. Pada suka terima nih kang. Soal wong tua jadi pikiri. Usap dadaku yang kepala, aduh ampun, malingan itu menasipin wong si ora disangka. Sesuatu ini wis terbaca. Apakah dari keributan ini kini kakang wis paham, kakang wis jelas. Sebenarnya kakang tak semua nang ngarepan mancing, ternyata milih cumi anak ini wati sirah. Gara-gara sirah kawin kakang tuh sungguh boleh tersangka. Rumah tangga wis lelah zaman dengan batas tahunan. Malah sampai wis dia keturunan. Nanging mertua wadon kaya dia mimi Juni'ah. Selalu ngomong, selalu nyaci maki, lan menyinggung perasaan. Bosan-bosan sebentina setiap detik sambil ngambat tetahunan senyadip nembet tepung karo sila langkah maning sing dimomongkan masalah harta kekayaan lan kedudukan sing dipersoalkan iku sing dari penghalang di rumah tangga kita karo sila. Apa daya tangan tak sampai kakak murah kuasa. Memang segala sesuatu ini bukan cobaan kang maha kuasa. Kang Tono, mulai kang Tono kudu piati. Ulah kita, ketunga awan lan bengi. Moga-moga kang Tono nemu dalane usaha. Emang aku ayu benda tak kuat jaga. Kaya sesek nih jodoh aku mesti kakang dilawani narik beca. Kepengen bisa jumpa di kebutuhan rumah tangga. Kepengen kakang bahagiakan sirah. Nah, apa dia? Kang Tomo, mana Kang Tomo? Kulah pengen nih. Bapak rumah tangga lamun ibu ribu tua selawase belinak kang. Jaring basan yang bisa ke jarak bisa ke randu. Kula pingin beli bubuk dewe. Kaya kaya tenang rumah tangga ni tengah kakang Tomo. Bayangnya misu madeni. pamulani kula. Najan kula sengsara. Kula nrima kang. Sebab kula lagi suka terima karo kampung. Sebenarnya kakang berdosa. Kakang kecewa dia bisa gali senang mengusir aku. Nang-nang masih menemui kini baik. Kaya-kaya kamu tahu dikuat menggangka kena omongan doang suami. Senang mati kakang selalu kehilangan selalu ingat. Ngomong-ngomong mantek itu satuan laut tentang kamani lu lingo di sip alah belaga temen siraku ngomong siraku ngomong beli betah siraku ngomong beli kuat kenapa kasi mantek di rumah gini apa bro sarang sapi, kulit, batik, kinceng, mi. Ini ada umbaikan kolo, mi. Iya bener, mas. Terus, no? Telat, mi. Iya. Gini umba anak pula, mi. Minggir. Iya, minggir. Bawa cekerekan beti. Tono. Terus terang, bay. Tapi sudin delengak. Sirah, mungkin pintu sudah terbuka untuk meluarkan kamu. Keluar dari rumah ini. Dewasa kepingin nyoba belajar usaha ini berantuan. Memang anak benerin omongannya wong tuan muda. Segala sesuatu ini teranggap sebagai cambuk yang diri kakak. Kakak permisi. Kakak Tono. Permisi harus mengangkat usaha kakak. Bener kan Tono harus mengangkat usaha. Ya setuju. Ya Allah, Gusti Kang Maha Suci. juga kan Tono. Apa sih dituju nih kan Tono muka-muka terlaksana. Lani rumah dedonga awan langsung. Tono, tuhakah tentang terlaksana lama nina dan moni halangan luar kuasa kang Tono ulani memade dongawan lan bengi dongakaken kanono Iin. Iya, kakak. Manis. Boten, kak. Kenapa? Iya. Iya, apa sih? Mungkin. Ya. Apa? Mungkin Kang Yoyo beru. Ora. Kenapa? Mungkin Kang Yoyo beru, kak. Ora. Rumah tanggane kula. Lalu serba kekurangan kan. Lapslah kita gak. Diimbangi ya neng mertua ini ah ya. Gitu. Mau gak sih mau. Tidak mau sobut. Padahal mau ada ganteng kita Kartono. Iin. Ulah kang. Kita kimelah kang Iin. Di Tegel. Iya kang. Iya. Sungguh. Kang, Kang Yoyo bener melak. Bener. Ulah kan adine kang Yoyo. Adipe. Bengen, lamun Iin gelem ning kita mah. Kita kan pertama ngomong kan karo Iin, Iin sing aku cinta. Rone mengor aine. Jadi kita nek kepala ngisin ngawin Kak Angira. Kang Yoyo. Nun. Yen si bengen. Tapi saiki wis dadi kakang kula. Aja kang. Masih oh. Ku yang temen nunggu yayu nasi. Telik bakeng. Sama dak, lemen baik. Sing bengi kat Diterima pegatan kawin sira ini kan maniat juga kayak dapat minum minum bibi ora pula dia laki ya ultimo dia laku kalau iya ada perbuat ngoro bener kan jahat kalian ayo ma bagian ora sanggup aja kamu cakar kita beli ayo Jadi maksudnya sing narik-narik geret-geret di tukang yoyo. Tadi Iin sing narik-narik konon. Iin karo tadi sudah. Ari ayu mah. Ayu. Ayu. Tati. Ya, ya, Tati. Iya. Iya. Masa kita temen Iin temenan. Ngomong kita mau keluar banget. Bagus senangnya. Orang disangka jadi sih aku menung-nung di darah barang. Ning artinya si jahat senangnya. Dasar kurang ajar. Kenapa katone ngelamun manis sedih mani? Kenapa sih Kang Yoyo? Tapi Wis aja nyita kakak. Sebenarnya kakak lagi ngadepi persoalan Kang Lulus tadi. Sebab kakak lagi ngadepi borongan sing pirang-pirang biaya ni. Jadi sakit lamun tadi bener sayang kakak. Melas ningkang jadi lagi. Bisa beli usaha kendi sementara ngenteni termen metu. Kakak lagi bangun jembatan seduling laut kakak. Jadi maksud Kang Yoyo, arahkan Mimi muda. Sementara, omong aku Mimi, Mimi mertua, Mimi tak. Kau ini pribadi saja, Oli. Sedelah, saulan paling ngetik termen balik ke mana? Kau di sini aku, Kang Yoyo, gelang kalung cukup. Gelang kalung, bokat beli, bokat kurang-kurang satu piket sawah umat dia apa tak tadi? Aja wakil, kamu lima termen puluhan juta. Cukup, asal aja. Kepua kabe. Kula wani. Priben bae Mimi jini anggung akeh tu nyonyi. Tapi kula pesen ning Kang Yoyo. Iya. Sing emana sing sayangan ning kula Kang Yoyo. Semono kita emane bomo kula. Lah semono kaget. Suki kiki tukang kulik iki, budak-budak. Kita kene beli ana duit mah. Anu Kang Yoyo dewe Pak. Mimi. Kita marah kena mulai wedi sih. Pada geger apa, tapi konten nih. Konten nih, berdua. Ari, ngomong-ngomong, Iin menu. Ai, Mimi ku takon Iin. Mi buri laki nek. Orang betas, ya memang Mimi kene ngomong yang mulai kumuh. Ica sama lupu siri ke siri. Iin, udah. Apaan? Mi buri laki nek. Laki ini jauh sama di modal. Ini buri laki ini. Iya, tapi benernya mas kira muka. Wah, ini pun gak apa nih sirah nih. Kalau ini mah ini mah laku tetap doli yang ini ya kan ya. Ya, kalau makan kita gak mimis kira ini mertua tak doli ini sun. Ada lunga-lunga ini. Ini ngapa kan nami desanya kami. Ini Boke, iya Mardia. Iya. Aja sumingkene bae sum karo pakan enggak ada sumbagen ngurus iku. Maksa bae juga. Ya tetepan lho. Iya. Jadi maksa ni buri laki ne. Iya. Esa. Ya papa enda. Boka tan pengen diburi Daria sama tangan gedak. Ne. Mula ne, kada perlu kali ini. Oh, perlu apa? Maklum kula ku pemborong, Mi. Iya, iya, iya. Barang permen ku bener e minggu mau jam semana metu ku di metu, Mi. Jadi? Jadi kula ku duduk jagung kulit, Mi. Jadi ngilang duit. Oh, ngilang sementara, orang apa-apa, ya. Mimi gak ikhlas, Rido. Apa maning sira mangkune Mimi? Sengaja wong sedin gak ayo paling bener. Anu mesti sebenarnya gak satu pikat bumbu karam. Soalnya mah terima terima lo. Ada wajib itu bu. Sepatu gak mau mimi. Sepatu. Sepatu gini. Oleh oleh. Lain tak kapal itu. Kapal. Ya wis. Yang penting mah asal benar-benar sira usaha. Seumpamane sira oli rezeki sing gede po mah ajak kan kawan-kawan. Nggih, Mi. Astana mimi sih mung rumono wae. Jadi sertifikat? Sertifikat umah. Umah. Sekarang. Sekarang. Ya gelang kalung gak? Susah nih. Gelang kalungnya Mimi gede. Ya ay sertifikat kan kanggo bayaran minggu maning nih. Gelang kalung kan di dada. Iya. Barang ya, emang. Tapi cukupkan sertifikatnya. Ambu, tambah jembatan kamu. Biaya pirang kulung biaya. Laut antara laut tak sambung kalau jembatan itu lah. Iya, Mimi gak mau nyabrang di laut. Iya nyabrang kan ini tidak jawab. Iya nyabrang. Tak cukup ini. Ayo kapal. Iya, ya. Kita tiketnya. Umah, sekarang. Tak, ingat. In umah, ya. Tolinya gelang kalungnya Mimi. Los jawabannya Mimi, ya. Apa sih pada benar-benar baik kurang usaha? Kanggo nak kali rapi nira, mimikar mimikin siapa terkecuali Nisra? Gini, niki kini satu pegat di badai di utangan di tengbang niki kini. Kono. Mungkin. Ya usul orang kata. Mungkin mimik tanda tangan gini. Oke. Tapi. Tapi sayang, sayang. Kono, seumpamanya ngumang. Jangan lupa, kalau tidak akan melahirkan, moga-moga gampang ngerti. Jangan khawatir, Tati. Kalau tidak akan teman-teman, semuanya kambal. Mari lancip, saya lambennya Mimi. Lambennya? Lek. Ini gulakan sama, Mik. Mangga-mangga sama, Mik. Akan, ya, menol. Hati-hati, Kak Yoya. Ya, caca, Mimi. Kami kiri kaya-kaya sinawit kuncungan sampai tumekaning gombak urip ya langka semengit temen bahkan deleng batur-batur ika uripku pada mewah-mewah uripku pada seneng-seneng pengen plesir numpak mobil anak pengen mangan ya serba anak tapi badan ini waya pa konon urip kita ki pada karo batur urip ki sengsara baik temen. Kaget apa Glenn? Lagi apa sih yang cepres ngomong tewekan beku? Busur ya Glenn. Ya artinya lagi mikirake nasib konon. Nasib bapak. Sudahku kurain lo kurang perantik. Menrupanya kurainnya ku kecut gue sedih. Menrupanya ku warna apa sih Glenn? Ya sir Glenn. Ya artinya kah ndeleng batur-batur kaya pada seneng pada mewah-mewah. Tapi kita ki, perasaan kita, seumure kita durung pernah seneng pakaya batur. Kita kia selalu berenak kaya suratnya. Tapi bakal dipikir mani. Iben. Ya artinya memang ya. Kang kuasa ki luwi bijaksana konon bre. Ya artinya ning dunya ki wis ana jejodohanane. Ya cang di ben. Ya artinya ana awan. Ya ana bengi. Ya, ya bener. Ana lanang ya ana wadon. Ya ya. Ana wong sugi ya kudu ana wong larat. Lah sing ati kudu mulane glek. Kita pesen karo sira glek. Ya ben. Lamun benjang besuk artinya ketemu karo seneng diganjar sugi ulung bre emana karo wong biduwe ya mudah-mudahan ya nggak menampi kita nih sugi barengan nusira bre ya kita ki selalu awan bengi diumbangi baik jai bang yayu iya dan siapa emani mani mani wong maju Yayu, Yayu Daria. Oh, Ibu Daria kak, Yayu net lawer. Yayu tunggal bapak, tunggal ibu, ya tunggal sekandung. Mana gelap? Biber si asal-asal sirane bisa diumbangi terus-terusan. Eh, hari Yayu ku duwe anak. Lanang. Tidak. Siji. Arane Tono Kartono. Wis duwe keluarga. Rapi. Wis, ya wis bener. Malah mak, jarek wis duwe keturunan. Duwe anak gede. Iya. Nah, barang seminggu-minggu ki yen ki sirakle. Ben. Tono ki anane kene. Si maksude bocah ki ning jero kamar bae ge. Ditawani mangan, beli gelem dipangan. Ditawani minum, beli gelem diminum. Dewek ora bakal Yayu Daria kicangkeme kayak kaleng rombeng. Apa sih kaleng rombeng? Nafsu neneng anake kita sing jadi korban deh. Engko mani bakal nafsu mani duga neng anake ya peke mengkita. Mulane glem, aduh, kayak inangis sejroneng batin. Ya ya, we. Ya ya semulane kita kene. Sira sing dadi dulure aja dipadani ari cangkem wadon mak rude ya ora beli pokoke lamun jeng umbangi terus-terusan teklawan bagian sedulur tua ya aja wis ah sedulur tinggal sedulur ari aku umbangi teman teklawan aja lo nutugi nafsu isin ningka nggak batu masa sudah harus dulur tukar baik bukan wis kudune kita anak pribasa jago taruh jeroning kurungan beli apa wis ngomongnya tuli wis kudu sih ya kura ibu dari yang kemakanan wis bukan anak dulu ini terjadi bagian anak beli apa peti apa sih wah siromar ngomong jadrak kudu bener apa? Wis iku lo jangan sih kon lo cakup Benda. Ayen jage. Apa sih? Ayus gak masa bodoh. Apa sih pada mari ketinggu? Lawer. Ayo terus, enak itu di rongok naik. Ya enak. Jari semua ega, kita mas Heri. Apa? Seri jemput payu-payu rapi. Entah, apa sih? Cangkem meeting ini, dengar olinganya. Olinganya, cangkem kita mak, di sana bandrole, apa? Ber, nah, sudah aku ngelawan baik. Bisa, menang, sudah dia jemil belum. Dulu tua aku lupus aku. Luar pembeli, pengen, kita lagi cilik, kita kalah. Kien, us pada gede dek, ayo, tukar, tukar, tidak apa-apa. Apa sih? Kita mak. Tapi, nak, ayo, ganti. Apa? Nang, rongok, nang, laver, laver. Sirap aja kejahatan temenang. Perwana sirap pengen ditinggal mati ni ngempok karo si bapak. Masih cilik, masih bebayi. Kawan siapa? Sampean ngemban-ban kita kebeli pengen ngemban-ban, digendong-gendong, nih sampean. Kenang apa sampean ngemban-ngemban, digendong-gendong, ya tak kuyui, tak kompoli. Apa? Apa sih? Apa? Temen siraki mendelike. Temen? Ya kep kita wajib dana nih siraki. Kita kebeli peti? Sedulur tua, kita wajib dihormati nih sirak. Hormati apa? Ajar. Ayo nak mendelik. Ayo. Ya kep kita wajib dana nih siraku. Ayo kumpulan kita. Gede-gede ngusir. Bro mau beli kuping ira. Mulai ngetikin, gantian pisang kita beli sudi bebarengan kalau sudah. Kapus. Mahampus. Ngusir. Ayo, gak apa-apa. Mia, gak apa-apa. Kini direken umat sampean tak. Tanah sampean, kubuk sampean, kater umat, karang, tinggalane semak si bapak. Apa? Ah, ngusir keding. Kubuk semene kinang, ditokonin dari yang pengen pesen wis dadi awu, nang, sangkruk, serupuk. Ini pengen. Lu apa? Eh, lu mah, lu ngapain, Pak, yuk? Ayo, lunga. Ayo, lunga. Ya papa, ayo dibagi baris. Hah? Apa sih? Hah? Dibagi baris, ayo. Hah? Apa sih? Hah? Ayo gajian, dibagi baris. Sudah kusir. Ayo dibagi baris, ayo gajian. Umay itu singgar baik. Gajian gendengnya dibagi selamean. Gagian lemah dibagi ke lumpi kulat. Eh juri, biar tangan tak loyong baik nang. Cak ini sinak aku. Di sini sinak baik. Arang jarum bagi wadu, bagi nasir pria ampun. Tuli curute dibagi 15-an. Agar rumah gagi curute. Cecok, cecok nang sirap. Kerjaan tua, nyewot-nyewot ning anake keperluannya kita mengke-mengke ning anake nyewot kita kita nek bapak nih bal ay bapak nih nang gue beli Daria karo klawer sebok si bapak bakal anaknya Daria berarti anak kira beli si sompret bapak. Hai, jadi tono anak kesampean, anak kula, kono. Iya, mun tono wadon ta. Ya. Ya yora kawinan bae. Oh, setan kuno. Setan apa ne? Masa sirak karo yayu kawinan. Eh, pikir ngopak sirak iglek. Tono ku anak kita, anak yayu berarti kita bapak ne ora, ya kawinan bae beli. Keblang kuno. Kita jadi yang ngomong jahitan doang ya. Ya. Wayan nemen sirapi berarti wis liwar. Coba tangekna. Tangekna tono kon mana tangekna? Temen kok. Harus juga kon dulu ya. Kita ya kayak ngapa ngokon kelawer cendong kalau berisak. Tangekna, Stella. Oh, malu mengokon itu tak baik. Harus di padani baik ya. Pegel tuh parani karena bocah wis kecelak. Aduh, kepelak. Tana, gula mang, gara-gara sih apa eh? Kita tuh bagi baik. Pertanyaan kak, nih, bibit tidak kak? Ii, cakap ketawa rambo. Kamu diundang nih ini. Iya. Pripun iki? Tono. Sirak kok nang apa sih, Yang? Apa sih purik tak yang sirak? Yang. Aduh, Yang. Ya anak beli nang sayang, wong kuwi nang anakku sayang. Sisi ana wong ngundang Yang, nggih. Temu itu. Yang. Kira ku kenal apa baik sih yang orang ngendok-ngendok ku ya. Cukup belak. Sampian yang ngomong sering ngerti. Ngerti, orang ngerti. Biasanya ngomong Pak Kongan. Ari sebenarnya mau gini. Setelah muntak cerita kakek. Segala sesuatu ini memang sudah. Berkumpulnya. Lagi sedih. Kalau Rafi Nira Yang Hei, aduh, wis gawuk seketuk-tuk punku, wis kaplak, terus gudang iyang bae mah. Jadi doli ta? Mana kemana kalau nggak mana lu nggak? Kamu kok? Apa sih tukaran kau rapi niran saya? Kok kau rapi niran aja lu pulang kalung tangan? Apa sih pribadi? Sebenarnya mimi mangan nur enak mangan. Serenang apa pik lemangan? Disuki mangan. Langkah-langkah pakai lakena butang ngili ning baru. Jadi dia akan berdipangan ning sisa. Tiba-tiba sih mangan lepukan. Rungo, oh, sedulur kuno klep, ngarani kita jeblak kuda. Iku nih jeblak kuda itu, dia mau mangan. Oh, ngarani kita jeblak kuda sotel. Banyu teh bruk di manis-manis di buket-buket. Amber dinum nih ngira na, si nginum jeblak kuda, ini pemangan rur na. Oh. Lebih tangan dengan tebruk bapak. Eh, karena kita terempos kini bocah kini. Hasilnya lebih utang. Ya, aku semakin. Mimi. Non ya. Mimi. Kamu Mimi pengen berumah salah. Mimi nak. Mimi tersedih. Cukup terapu lah bayi sini. Menahan beban mereka. Emang ini problem masalah keluarga. Pegangan ingin segala sesuatu sempurna bila tanggung mampanek pula bisa dekti kalau kini tujuan pula pada yang mendekati jasa pada pula coba-coba melamar kerja. Bukatan masa depan pula. Tuhan akan kuat. Apakah begini sekolah? Kita kapan kapan? kula permisi. Digawan nang ijazahne nak. Kula nyuwun jurung budi. Tumakaken yen nak. Tapi Mimi mongru kabar sing blesak. Mongru apa tuno berbuat melanggar hukum. Ora dhewe turunan jahat nak. Kono ku arep nangkap kerja aja disuruh karo Bani Mata, masih mending sampean berdoa karo Kang Kuasa. Muga-muga kono ning perjalanan selamat supaya cepat diterima kerja. Kono iki menawa wis ini sampun matur-matur. Kula seneng pernah ngaji atas petunjuk Mimi. Kula ngertos hukum. Sampun ngaturaken yen kula bakale usaha sing nyimpen ing ya Kang Apura mamang ya nang. Sisa-sisa saja. Larang bodone kone. Ajar Kang Apura bae bloli. Jahat engko. Coba lagi kecap berapa kudu yuk. Eh, ajare wel empat wel lawang buka. Lawange mi. Oh, tamu edan mili kudu. Masa njaluk lawang. Lawang mung siji dijaluk. Eh, lawer. Masa njaluk. Rong ngajingin coba, kok kasih gelas. Mi, kula ingin mi. Njaluk dibuka lawange mi. Mama emang jeruk dibuka konon kojo nyubun lawang nyubun lawang kostum kuman lawang lolonan klawer lawang sampe pegel ketiga nih meleot maning meleot lolonan coba siapa iya iki gimi mana dua abran penayang ya abran main tetep korput segini pun tadi gawak siapa kita bocah gemblong sama nek bakar bete ini kita ngapus dengkul mi suasul yang nge mi macam media apa nih sih kun huang kun mi de beli putu kita mi kini ngerok ya ngomong aja mede mi mi de iya mi mi de iya ayo temen bebek ban karo mi mi karo mi de karo mi de ban ya ban aduh ayo temen kini bocah kita ya. Kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok liwat-liwat pungen di si berasa lah, abras berat. Ini cuman cilik. Pungen di si. Sini. mikir. Ya. Beras kalian diliwet kan banyu dan ngember ke apa kan ayah? Hei beras, secangkirku banyu ni saya ember. Oke, ada apa tak bercang? Secangkir ni kudu mikir. Hei, masa, duh beras secangkir si banyu ni saya ember telung tikul be banyu ni ya. Eh, ajak ajak ke metro yuk kalian. Jadi nak pusing esok si kanan itu. Cangkir bae jembeli ayam. Kita bener-bener bae apa bae cangkir nih. Itu tuh gak kenok kobrol ya jangan ada nih Mama Ngira. Ini tenun sayang. Sini. Ngadon ulang mumpun pegatan sedina pintik. Tapi bakal nurut nih. Ngomong kita karokan tonok nih. Tonok. Apa maning sih lalu sudah kesenang. Gini. Ini tuh kinap sungguh bar-amar nongkong. Anak kira sih jadi korban. Sungguh sih di jaluk ning-ning. Ingini pula mati urip bareng karo laki ini. Syukur miminya kseni kok. Titip nok maun gini. Maksudnya maksudnya pula pada nyusul kang tono mi. Percuma ikin beli bakal ketemu Jakarta legan hap. Apa maning sira mungkin pernah lunga atu-atu. Kula maslami ningkene bae karo Mimin hap. Boten mi babu kang tono lunga gawa nafsu mi watir ancam mi. Masa kula maslami masalah putu Mimi beri keberatan tak khawatir kolak ini rasa kesara aning sirane belangsak maning. Undang-undang baik, guli wate beli, asap-asap iku, mani. Yang cepat musik. Asik, diundang yang. Libet kayak bisa jadi terus nama maning. Apa sih? Antren ponakan irang belati lakine, Iin. Iin, arep nyusul lakine, di kota Jakarta. Nyusul? Iya. Jadi mulai kongkon niburi Iin. Iya, kongkon kongkon nganter Iin. Iya, gimana? Paingan, aduh, paingan yang. Jadi kongkon nganter, berangan. Rek urtli, mang. Apa kau ketemu karang tono? Bagi nakawir si balik maning ya lo. Hah, panok. Bakal wis ketemu karo Tono. Manange balik maning konon. Enak temen. Iya, mamang sing kokon kemringet, sira sing kokon anget. Blet amen. Wer, lembli tadi. Buka. Ah. Benar beli gelap. Nen. Berani parka masu Jakarta. Tapi sirah kan wis lawas di Jakarta pengen kan. Bilang-bilang ulang orang balik-balik kan. Balik soten jarak ke toko pecahnya mati. Besokten kita maning Jakarta kok. Lagi anuka barang toten pecah kayak mengkampung-kampung. Kita mainan beli mengkota-kota. Jadi nurut beli. Beli. Pilih satu antara dua ya nang. Anggur ngater gigin sama mengkota. Ujuk pitung esok. Apa emang itu? Cacanya biar ada atus. Ini bisa ditawar nanti. Atus esok, pitung esok. Bisa, ya enggak. Tapi pematang kesasar keding. Sama bu bertanggung jawab ini yuk. Kesasar? Hai, kita mah pernah bebarang anu kemudian kerja-kerja kita maning kampung beli di kota-kota. Oh. Iya anu nemakun kota-kota kepengen balik sampai hari kaos sebae aduk lambi kesasar maning kesasar jari kepadan bisa maka mengkunan karo Mimi bae Mimi ayo digawa nuk itu eh gimana nih ber sering rumah ya boleh beli si teman kan cuma percuma ngomong siram makonnya nubokan tidak bisa balik. Asik. Ayo nak makan. Ayo. Ayo mak. Dingin pasti anyar pikminati presa dengan rasa-rasa wulan-wulan kini zaman yang sekarang wulan urip dirasa kini yang lagi senang. Beli ilo beli peranti kita ndeleng na bocah si meneng ni kita kerasa cocok meneng weteng ki konon pirang-pirang bocah si ngalun betah ning kene pirang-pirang bocah si pengen ngaulah ning kita ki tapi rasane langka sing kaya bocah kin konon ka ning pegawaian ngerti ning segala rupane yang ngerti pun bocah karwan wong bagus luhur bisa di pasar pirang-pirang wulan kita kerasa kesepian ora boke bocah, ora sedulur, ora anak, ora pinak urip ki. Ya ya anune mak kita ki. Setitik-titik duwe pengaji, tapi yang jengang-jeng dewek bae. Minum ya nguduk banyu dewek. Mangan ya liwet dewek. Tapi bareng sakin kita kebeli mikir, mau mikir kinteleng bocah seneng menerasa. Awasi kebo candi lan duwe anak apa duwe wong tua wadon tak beli nek kita ki kaya wong di papat tenang sanes kok arep takoni balik konon kasih betah sampai tekang tua karo kita ki. Dok. Kula, Pak. Mene, Cung. Mene karo bapak. Pripun sih? Bapak ki rasa lagi senang pisan kene, Cung. Rasa-rasa gede gunung masih gede atine bapak sira ananing kene ki. Senang ki betah cacung ning kene ki betah ta. Lho. Kula seneng kelekasan ta. Syukur-syukur bak betah karo bapak mah syukur. Bapak ki rasane ki seneng karo siraku nang. Ya Allah. Sampai mati bapak murid ki mong jare dewek mah ketinggal nang siraku. Rasa-rasa dudu anak dewek ta. Tak rasa ku kaya anak lahir batin kok. Aduh emang melas pisan sayang pisan ora dinyong ora dinyong non non senajan kula ngucapaken matur kesuwun atas pertolongane Bapak. Iya. Musan iki badhe kula laporaken masalah ing Pak. Iya. Leresan kula niki wonten kiriman bibit bandeng kalian bibit kurang. Itu bibit unggul kang saya bisa. Bapak makun mana? Arep ditanduri bandeng, arep ditanduri apa bebalos? Bapak makun malos percaya nih, nih senang pun los. Los, rasa bapak gak seneng. Nah, sesampunya tulan niki, wonten penjuruan kang Eka. Mulai empat, kalian sanes-sanesi. Insya Allah pasti usahai kula. Oleh senang bakal senang ning kene petan kene bapak biarpan apa palosku empang duwe kendaraan duwe segala rumah gede terus aja watir ana sing jalu cek tenang sirah arep menang sapa aja watir ana sing jalu malah tekuk mutlak kena los ning sirangan bapak mabokan besuk lah kaumur. Kok kan besok anara-ara geringe sing eman ning bapak ya cek dunyane bapak ki kendaraan mobil botol-botol gak duwe empang anak bukan sirak ki ngojek pelos tapi bapak amanat sing ki ngaji sing ki sembayang kenang kan kini bapak besok bukan tinggal di alam dunia. Ya. Insya Allah. Dados masalah griya. Karena kalian imbang. Diserahkan minggu lah. Harus beli bobodohan ayo tanda tangan di atas itu los. Menang sudah kabe aktu segala rupa galos. Dihibahkan nih sirah kabe. Terus pak, aju pak sebelah kulon kasih nganyar. Oleh bapak pun juga bukan ajukan oleh bapak. Sejak amal jariah kanggo punggung sing tidak pada sembahyang. Data titi sing seri tidur tirar ngajian iki nganti iki. Kono ning kene sing yang lakoni sing limang waktu yang ngajak lalen kono sebabak ilmu nang beli ketinggalan sampai mendi pegak gawa-gawa. Yen bapak kabul mangan kada-kada masalah ilmu. Kula maksud iki. Wonten pepatah al ilmu abdulul minal mang. Ilmu ya. Lebih berharga daripada harta benda. Iya, lebih berharga daripada harta benda. Oh bapak, pengguna lagi nombor awus bibit abang beli bener. Ya duduk beli bener main, tak maling beli. Balik esok, rampal kerumpul ke rumah. Balik esok, keluarga ni mumah mabli durus. Ya maklum mengenom. Barangkin mah barang usia tengah tuh berpikir isya. Nanging kaya-kaya ni bapak niki. Wih, gurusakan masalah kesadaran. Nah, iya. Nah, kalau yang ini yang bapak ku beli kelingan harap takon kacung kusing endi kau nawita-wite. Oh, masalah pula riwayat hidup pula pula rasa pula pula sesangkune bapak kampung ini nyerekakan. Memang lamun aku lah usaha aku ingin bisa jam lalu kaki nyumpuni kebutuhan bulan rumah tangga aja gawe gugup maning gugup bapak sampai aku dene arep nang sapa los nang nang los los bukan ning ana duwe mbok bapak gawan mene bukan duwe rabi gawan mene dikumpul nang ini sira sing biasa le ari asal barang Indramayu. Oh, Indramayu. Masih duwe wong tua lanang. Duwe beli bokan. Namun bapak kabung sanggut masalah yang terjadi. Semua berjabang. Mini pernah bukan di sumber ini. Ini yang sepuluh jalar gunung sampun kerja. Bapaknya wis mati. Ya usda bapak hari wong mati makumus bagian sing pangeran urip kabe keduman yang mati. Hari mbok kasi masih anak. Makasih bisa. Mas Niki kerjanya apa? Kerjanya mbok kira. Kalau aku sengin kerja yang jahit melas bisa mbok isi badan ikhir. Akhirnya bini duwe beli. Kawan ini main kafe kapan-kapan bapa mana cukup tanah pura rapi di rapi kawan ini. Kau dingin, cek dingin bapa ni Arab sembahyang dingin sembahyang asar durung. Oh bapa ni, kamu nana, kamu waduh nama ni bapa waduh main. Dariah, sekian mendiin. Wonten pak, lagi lirik dor adem, kepengelan, kini. Kini tujuan pada wang nangin selamona mimi tanglet masalah griani memang pula ketiban puluh ketiban puluh kriwena griani ki dihibakakan ini maksudnya diserahkan ini sing bener na terus dihiban na ning kono ini niki hadiah saking majikan. Sholat malah kalau niki di aku anda. Ya Allah, berarti pentungannya mimi anak gunanya yang nak perbuatan di kabul yang si kuasa masih kali lagi sholatnya. Aduh mimi, majikan pula bukan pisan sholat malah niki jariah kata tajuk-tajuk masjid dia makin turut andil menyumbang demi kebaktian dia makin ing bidang agama. Alhamdulillah tiba mimi nang kaya kunut tiba mimi nang bisa jariah bisa wakam mimi kemangan sedina lebih kemina bersyukur terus sampun matir-matir mimi jariah kalian ikin ini ningkene. Siapa sih nang majikan irang sebenarnya? Oh, majikan kula. Lamona disebut Selina Dinane. Bapak kabul-kabul kan. Kabul kalau kabul. Kabul. Kabul. Nanti wong nang pengen kenal karo orang kabul. Karo bapak kabul mimi arep matur kesuwun. Sedikit dulu, bade kula. Undang. Pak, Pak Kabul. Yang sepupula insinyur si wadun siapa sih yang ngenom di niki istri kula di intermini nah niki anak kula pak kinsing bayi nek nuk itu anak itu nuk pangestu nuk iin nuk iin nami nuk tata pun bener abis nek tono ini pangestu kin anak itu nuk alikan siapa kan si tua. Nah, ini kutian sepupu lah, Pak. Hah? Mimi kula. Kang? Kangkul. Mang, kula Daria, Mang. Daria, Daria, Daria, Daria, Daria. Kapul, iki kapul. Kang, iya Kang, Gusti Kang Masuci. Laki nira Daria. Pada tuane ya Kang. Wis pada tuane ketemu maning. Mi, kok mi kenal? Pada tuane wis putih kabeh rambute, untunge wis pada kayu pulang ka. Ana ning kene ya kenal nang. Kenal ning pundi? Sono mbok dingin pinasti anyar pinanggi mbok wis tekan ing waktune. Tak crita kula sirasi mangsa ngerti ya yong bocah. Sebenere bakal bapak kabul. Napa nira sing sejati nang? Bapak kula mi. Sebab pengen bapak nira terlalu lagi numplah keperhatian seru sekali ning keluarga. Sing diumbar hawa amaran untuk nafsu. Sing akhirnya mimi minggat tanpa permisi gawa kadu matian tono iklu. Sira bocah ya tekama minggat balik kumpung jati barang nembioli nembulan sira punang. Sing yang resmi sebenarnya mimi bohongi sira. Yen bapak nira mati ngapa nira hatiku mimi bohong. Sebenarnya asli bapak kabur bapak nira sih. Nah juga mimi aja gawe-gawe cari bapak kula sampe mati. Mimi bohong. Sebenarnya bapak nira sih sejati. Anak sampean kuno kang kabur sangkanku merasa beli pengen ditinggal pulang minggat sampe ane minum main matur. Ini siapa kine kine ki siapa? Anak sampean Tono Kartono. Anak siapa? Anaknya Kang Kapul. Anak apa nikah kune? Aki waktu pula minggat gawa pertengahan oli nenem kakang. Tadi kin-kin bocah eh? Iya. Ya Allah kui Tono. Bapak Tono anaknya bapak. Tono anaknya bapak Kapul. Bapak tidak kina. Bapak tidak kina. Pai nggak nang ngomong di eman bisa ayam, senajan priben besing kuasa wis paring. Pai nggak ada senang sih. Celing akan kudu ketemu yang lain. Wis nak tinggal deh pai bapak di rakin, ke bapak di rakin, kan umbong di rakin bapak di rakin asli tu yo bang cece. Yang tuh, ya. Dorong-dorong pegatan dorong pun mbok kirane pengene bapane bener kok mbok kirane mangkat mana di galangan bapak lumayan ketua kacang mau maning aku yang kenang kan kok amit mundur amit mundur kumateng para kiresna sedaya sekatai kelepatan pak mungkin resna ngamak rumah rumah nusa lintin.